وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, lama dzakara Allah qila al mukadzibin ma anzal Allah dzakara ma qalahu al muttaqun wa anna ma tarahu wa qaru bi anna ma anzalahu Allah ni'matan 'azimah wa khairun 'azim imtanna Allah bihi 'ala al 'ibad wa qabalu tilka al ni'mah وتلقوها بالقبول والانقياد وشكروا الله عليها فعلموها وعملوا لها. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya dari apa yang Allah turunkan kepada manusia, ucapan mereka adalah qalu asatirul awwalin, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, orang-orang kafir, orang musyrikin, orang-orang yang menentang, mereka mengatakan ini adalah Al-Qur'an adalah dongeng belaka, lembaran-lembaran kuno dahulu kala. Ini ucapan dari orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Setelah itu Allah sebutkan ucapan orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berbeda jauh dengan apa yang diucapkan tadi orang-orang kafir yang menentang Al-Quran. Jawabannya adalah qalu khairan, ketika Allah turunkan ditanya madza anzala rabbukum, apa yang Allah turunkan kepada kalian, qalu khaira, mereka menjawab ay anzala khairan, Allah menurunkan kebaikan dari Al-Qur'an, rahmatan wa barakah wa hasna wa hasanan liman ittaba'ah wa amana bih, yang Allah turunkan dari Al-Qur'an kebaikan, rahmat, keberkahan, keindahan liman ittaba'ahu wa amana bih, itu semua hanya bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an dan mengimaninya. Sehingga berbeda jauh dua ucapan tadi, yang pertama mendustakan Al-Quran, yang kedua adalah yang menerima Al-Quran. Wa anama tarahu aqrab bi anna ma anzalahu Allah ni'matan 'azimah, dan bahwasanya mereka orang-orang yang bertakwa mengakui dan menetapkan dari apa yang Allah turunkan adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, wa khairun azim, kebaikan yang sangat besar, imtannallahu bihi 'alal 'ibad, yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada hamba-hambanya. Faqabilu tilka ni'mah, mereka menerima nikmat tersebut, yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan berupa nikmat. Atalaqauha bil qabul wal inqiyad, mereka menerimanya dengan sepenuh hati dan ketundukan dan bersyukur pada Allah. Fa'alimuha wa'amilulaha, mereka mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Lilladzina ahsanu, maka mereka-mereka, bagi orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, dalam beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama hamba-hambanya, falahum fi hadhi dunya hasanah, maka mereka di alam dunia ini akan mendapatkan kebaikan pula. Hasanah ini umum sifatnya, kebaikan juga umum sifatnya, masuk di dalamnya rezeki yang luas, kehidupan yang tenang, yang lapang, yang bahagia, tumaninatul qalb, jiwanya juga tumaninah, tenang, legowo, tentram, aman, dan aman, ada rasa aman di dalam hatinya, dalam kehidupannya, surur, kebahagiaan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang banyak sekali bagi mereka-mereka yang berbuat baik di alam dunia ini. Ini baru di dunia diberikan kebaikan pula, karena balasan sesuai dengan amalannya. Kalau dia baik maka diberikan kebaikan, kalau dia jahat maka Allah berikan balasan yang setimpal di alam dunia ini. Ini baru di alam dunia. Wala darul akhiratu khair. Sekarang di alam akhirat, di negeri akhirat, kampung akhirat, bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan lebih kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa ma fiha min anwa'il ladzat, dari berbagai macam kelezatan-kelezatan yang ada, mustahiyat, kenikmatan-kenikmatan yang menggairahkan. Inna hadhi na'imuha qalil, masyun bil afat munqati bi khilafi na'imil akhirah. Karena alam dunia ini kenikmatannya sedikit, walaupun mereka punya mobil mewah, rumah mewah, ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi sedikit. Sebatas dunia ya sedikit. Mahsyun bil afat munqati, terputus banyak kekurangan-kekurangannya, banyak yang harus di ini, itu, dan lain sebagainya. Bikhilaf na'imul akhirah, berbeda dengan kenikmatan akhirat yang sempurna. Walihada qalu wala ni'ma darul muttaqin, wala ni'ma darul muttaqin. Oleh karena itu akhirat adalah, yaitu surga, sebaik-baik tempat orang yang bertakwa. Dunia versi manusia baik, tapi tetap banyak kekurangan, serba kurang. Dunia itu serba kurang. Namun akhirat, wala ni'ma darul muttaqin, sebaik-baik tempat yang paling sempurna ya bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatu adnin, tempatnya di mana? Darul muttaqin adalah jannatu adnin, tempatnya adalah surga Aden. Ya, jannat Aden hadza badal dari darul muttaqin. Ay lahum fid daril akhirah jannat Aden ay iqama ma yadkhulunaha. Mereka di akhirat kelak nanti dimasukkan ke dalam surga Aden. Ya. Tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un. Mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Ya, apa yang mereka mau silakan. Ya, dalam hadis inna sahabata litamur bil malam min ahli jannah wa hum julusun ala syarabihim. Fala yashtahi ahadun minhum syai'an illa amtaratu alaihim. Hatta inna minhum laman yaqul amtaraina kawa'iba atraba fayakunu dhalik. Di dalam surga, ya, bagi ahli surga, orang-orang yang bertakwa, ketika awan melewati mereka, inna sahabah la tamurru bil malak min ahli jannah, ketika awan di surga jannat Aden melewati penduduk surga, wahum julus, dalam keadaan penduduk surga sedang duduk-duduk, ala syarabihim, duduk lagi minum, ya, minum apa terserah, tinggal sebutkan aja dia minta apa. Fala yashtahi ahadun minhum syai'an illa amtaratu alaihim. Maka tidak ada dari seorang pun dari mereka, ya, menginginkan sesuatu kecuali langsung dikabulkan. Pengen ini langsung. Amtaratu alaihim, dihujankan, ya, dihujankan. Artinya misalkan pengen anu, misalnya, ya, hujan turun. Hatta inna minhum laman yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan amtarina kawa'iba atraba, turunkan kepada kami bidadari-bidadari yang cantik jelita. Fayakun dzalik, langsung, ya, langsung dikabulkan. Ini bagi darul muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Ya, langsung minta. Naam, kawa'iba atraba. Kawa'iba atraba adalah bidadari. Ya, bidadari-bidadari yang cantik. Hal apa, mujahidin mereka, orang-orang berjihad di jalan Allah, mereka akan mendapatkan berapa bidadari? 70 bidadari. Kalau di dunia satu aja udah panas dingin. Ini 70. Allahu Akbar. Ini bukan panas dingin lagi. Ah. Nah, dan kekuatan laki-laki 100 kali kekuatan. 100 kali kekuatan laki-laki di dalam berhubungan itu kenikmatan yang, ya, mungkin kalau ukuran dunia orang-orang yang punya triliunan rupiah, 1000 triliun, untuk kekuatan 100 laki-laki, kalau dia beli, ya dia beli, tapi nggak ada, ya, nggak ada. Walaupun dia ukurannya di dunia bisa membeli, tapi nggak ada yang seperti itu. Fasilitasnya nggak ada. Tetap kalau stroke, ya stroke aja, dirawat di rumah sakit. Nggak ada fasilitas yang sempurna. Nah, walaupun dia mempunyai uang yang banyak, tapi ahlul muttaqin, ahlul jannah, penghuni surga, dia mau apa langsung diturunkan, dikabulkan. Nah, Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga Aden. Tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lahum fiyah ma yasha'un, mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Ya, apa saja maunya apa? Sebutin. Kadzalika yazillahul muttaqin. Demikianlah Allah berikan gambaran, bagi Allah berikan balasan. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, berbuat baik, nah, berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Nah, mukhlisuna minasyirk, menghilangkan ya, dari kesyirikan-kesyirikan di dalam ibadahnya, dari segala bentuk keburukan-keburukan, maka mereka akan diberikan kabar gembira. Nah, berupa surga Aden. Lahum fiha ma yasha'un, mereka pasti akan mendapatkan apa yang mereka mau. Apa yang mereka mau, maunya apa, silahkan disebut. Ya, pasti dikabulkan. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Fadlu barakallahu.